Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibu rabbuna wa yardah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwatul iman azinallahu wa iyakum. Para pendengar di manapun anda bisa menyimak siaran kami di sore hari ini. Alhamdulillah, di sore hari ini kami sudah terhubung dengan Al-Ustadz Jazuli Elsi Hafidhahullah Ta'ala untuk meneruskan pembahasan rutin kita di sore hari ini, yaitu mengenai Taujihat Al-Islamiyah. Dan kita sapa terlebih dahulu beliau di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat antum dan keluarga insyaAllah, Ustadz, ya? Alhamdulillah. Baik. Bagi anda yang ingin bertanya secara langsung berkaitan dengan materi yang akan beliau sampaikan di sore ini, bisa anda tanyakan secara langsung seperti biasa di 8236543 untuk line telepon, atau di 0819896543 untuk pesan singkat. Kita bisa mulai acara kita pada sore hari ini, Ustaz. Tafadhal Mushkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna warda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu ila yawmiddin wa ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, para pendengar yang budiman yang senantiasa menyimak kajian Radio Roja di manapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa tetap eksis di atas petunjuknya subhanahu wa ta'ala, dan juga kita bisa tetap beristiqamah di atas jalannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita kembali akan melanjutkan pembahasan kita tentang ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang ittiba' atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas dua masalah yang berkaitan dengan ittiba'. Yang pertama adalah ahwalun nasi wal ittiba', keadaan manusia dalam perkara ittiba'. Pembahasan yang kedua adalah mazahirul ittiba', yaitu fenomena-fenomena ittiba'. Pembahasan yang pertama tentang keadaan manusia dalam perkara ittiba'. Berkata Al-Imam Mawardi rahimahallahu ta'ala dalam kitabnya Adabud Dunya wad-Din, beliau mengatakan ikhtalifu halun nasi fil ittiba' min syakhsin ila akhar idh la yakhlu halu ahad minhum min arba'ati ahwal, fa minhum may yamtathil al-ma'mur wa yakuffu 'anil iqtiraf al-mahdhur wa hadha akmalu ahwali ahli ad-din wa afdhalu sifat al-muttaqin, wa minhum man la yamtathil al-ma'mura wa yaqtarifu al-mahdhur wa hadha akhbathu ahwali al-mukallafin, wa minhum man yamtathil al-ma'mur wa yaqtarifu al-mahdhur wa huwa alladhi yastahiqqu 'adhab al-mujtari 'ala intihak al-hurumat wa tajawuz al-hudud, wa minhum man la yamtathil al-ma'mur wa la yaqtarifu al-mahdhur فهذا يستحق عذاب ترك الطاعات والغفلة عن القربات. Jadi keadaan manusia dalam masalah ittiba' itu bermacam-macam. ibda bid dunya, atau Imam Marwardi rahimahullah mengatakan bahwa keadaan manusia dalam masalah ittiba itu beraneka ragam. Secara keseluruhan ada empat keadaan. Ada di antara manusia yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Maka ittiba, keadaan ittiba yang seperti itu adalah keadaan ittiba orang-orang yang sempurna ketakwaannya. Ini tingkatan ittiba yang paling tinggi. Kemudian keadaan ittiba yang kedua, yaitu mereka yang tidak pernah mengindahkan perintah, yang tidak pernah mengabaikan perintah Allah dan senantiasa melanggar larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Keadaan ini adalah keadaan orang-orang yang paling buruk, keadaan manusia yang paling buruk di atas muka bumi ini. Ya, jadi mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Itu mereka yang senantiasa melanggar perintah Allah, melanggar perintah Allah tabaraka wa ta'ala, dan justru melakukan dan melakukan perintah larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Keadaan yang ketiga adalah manusia yang menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Allah, namun ia tetap, ya, terkadang ia tetap melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini secara tingkatan adalah di bawah keadaan yang pertama, yaitu mereka yang menjalankan perintah Allah namun masih melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti itu berhak mendapatkan azab atas keberaniannya, yaitu mencoba-cabik kehormatan Allah, menginjak-injak kehormatan Allah, dan karena keberaniannya melampaui batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, keadaan manusia dalam perkara ittiba, mereka yang tidak pernah melaksanakan perintah Allah, tidak pernah melaksanakan perintah Allah, namun ia juga tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di satu sisi, mereka adalah orang-orang yang senantiasa melanggar perintah Allah. Di sisi lain, ternyata mereka adalah orang-orang yang takut untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keadaan orang yang seperti ini atau orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang berhak mendapatkan azab, azab dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka telah berani meninggalkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan karena mereka lalai dari apa-apa yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu secara global, secara umum keadaan manusia dalam perkara ittiba. Pembahasan berikutnya adalah tentang fenomena-fenomena ittiba. Perlu kita mengetahui akan fenomena ittiba, karena dari situlah kita bisa tahu, terutama dari diri kita sendiri, apakah kita termasuk orang yang berittiba kepada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sunnahnya, atau tidak ada kekuatan ittiba pada diri kita. Karena tidak ada satupun fenomena ittiba yang kita dapati pada diri kita. Marilah kita berkaca bersama-sama, bercermin, melihat diri kita. Apakah kita termasuk orang yang berittiba kepada sunnah Nabi SAW atau tidak? Para ulama rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa fenomena ittiba. Yang pertama, yang paling menonjol, ya, banyak sekali fenomena-fenomena ittiba Tetapi yang paling menonjol adalah yang pertama, ta'zimu an-nususi syar'iyah. Dengan mana ittiba yang pertama? Kita akan dapati orang yang berittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan senantiasa menjunjung tinggi dalil. Dia akan senantiasa mengagungkan dalil. Dia akan senantiasa menjadikan dalil, memprioritaskan dalil di atas segalanya. Menjadikan dalil adalah acuan untuk segalanya. Di mana ia meyakini bahwa dalil adalah petunjuk. Tidak ada petunjuk kecuali melalui dalil. Sehingga dia juga menganggap, berasumsi bahwa ia wajib mempelajari dalil sehingga dia dengan mempelajari dalil kemudian memahaminya, kemudian merenunginya, menghayatinya, sehingga ia pun akhirnya mengamalkannya dan berhukum dengannya. Serta tidak akan ada sedikit pun sikap menentang, sikap menolak terhadap dalil, walaupun dalil tersebut bertentangan dengan kepentingannya, walaupun dalil tersebut tidak masuk di akal, meskipun dalil tersebut tidak sesuai dengan seleranya, tapi karena dia menjadikan dalil adalah segalanya di atas dunia ini, penyelamatnya, petunjuknya, dan dia sangat mengagungkan dalil, maka bisa kita lihat orang-orang yang sangat menjunjung tinggi dalil dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dari sikap mereka, dari tutur kata mereka, dari perilaku mereka, itu bisa terlihat bagaimana mereka sangat menjunjung tinggi dalil di atas segalanya. Dan ini merupakan fenomena yang kita bisa dapati pada sahabat, tabi'in, dan orang-orang setelah mereka, yaitu generasi-generasi yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tengok contoh-contoh dari mereka yang menggambarkan begitu hebatnya mereka dalam mengagungkan dalil. Sebagai contoh adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Radiyallahu anhuma. Disebutkan di sini, di mana Abdullah bin Umar pernah menyampaikan suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang anaknya. Di mana hadis tersebut berbunyi, "Idza sta'zanat ahadukum imra'atu ila al-masjid fala yamna'ha." Jika salah seorang atau jika istri salah seorang di antara kalian meminta izin untuk pergi ke masjid untuk beribadah di sana, janganlah sang suami melarangnya. Lalu berkata salah seorang anak Abdullah bin Umar, "Idzan wallahi amna'uh." Kalau gitu saya larang. Enak saja dia. Rasulullah disebutkan dalam hadis bahwa jika istri salah seorang di antara kalian meminta izin untuk pergi ke masjid, maka jangan dilarang, jangan dicegah. Lalu berkata salah seorang anak Abdullah bin Umar, dia mengatakan, "Idzan wallahi amna'uha." Kalau begitu, demi Allah, saya akan larang istri saya untuk pergi ke masjid. Lalu Abdullah bin Umar dengan muka yang merah, muka yang menunjukkan akan beliau dalam keadaan sangat emosi, kemudian beliau segera mendekati, mendatangi anaknya. Fasyatamahu syatimatan la yashmutha ahadan qablahu qad. Setelah itu dia mencaci maki anaknya yang mengatakan, yang mengucapkan ucapan tersebut, yang terkesan menentang, membantah dan menyanggah hadis Nabi SAW tersebut, di mana beliau memberikan caci maki yang tidak pernah beliau berikan kepada orang-orang sebelumnya. Kemudian beliau seraya berkata, "Uhadditsu 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa taqulu idzan wallahi amna'uha?" Saya menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kamu berani mengatakan demi Allah saya justru akan melarang istri saya untuk ke masjid. Subhanallah. Allahumma kemudian mencaci maki lagi. Beliau tidak peduli apakah dia anaknya atau tidak, apakah yang dilakukan itu salah atau tidak atau benar. Tetapi beliau sangat kecewa dan beliau sangat marah ketika beliau mendapati ada seorang anaknya berani menentang, menyanggah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan-ucapan yang bertentangan atau yang menentang isi dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian contoh yang berikutnya adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Disebutkan dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an dalam hadis riwayatkan oleh Sunan Ad-Darimi dan dinyatakan sahih, di mana Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu pernah menyampaikan suatu hadis yaitu bunyinya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an dirhamin bi dirham. Bahwa Nabi SAW melarang, ya, yaitu bertransaksi dalam bentuk pertukaran antara dua dirham dengan satu dirham, melakukan transaksi jual beli, yaitu bentuknya, itu transaksinya, yaitu pertukaran antara dua dirham dengan satu dirham. Kemudian ada seorang berkata, "Wallahi ma ara bihadza ba'san." Ya dan biat. Justru saya memandang itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Asalkan dilakukan secara cash. Ya dan biat. Asalkan itu dilakukan secara cash. Ya transaksinya itu jelas. Di saat itu juga terjadi. Maka itu tidak ada masalah. Lalu Ubadah mendengar komentar tersebut. Yang mengomentari hadis Nabi SAW berkata, أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أرى به بأسا والله والله لا يضلني والله لا يضلني وإياك سق واحد. Saya mengatakan bersabda Nabi صلى الله عليه وسلم, tapi anda justru mengatakan tidak ada masalah, padahal saya mengatakan Rasulullah melarang, anda mengatakan tidak apa-apa. Demi Allah, jangan kita berdiri atas satu atap. Saya tidak ridho kita berada di satu atap. Jangan kita bernaung di satu atap. Pergi kamu. Ubadah bin Samit pun mengusir orang tersebut untuk pergi dari rumahnya. Subhanallah, ini bentuk pengagungan Ubadah bin Samit dari hadis Nabi SAW. Lihat ayu alikhotul kiram. Kemudian berkata Ibn Sirin rahimahullah ta'ala, dikatakan di sini Ibn Sirin, Muhammad bin Sirin. Kita tahu Muhammad bin Sirin adalah seorang tabi'in yang sangat tinggi tingkat ittiba'nya kepada Nabi SAW. Di mana dia pernah menyampaikan satu hadis kepada seorang. Beliau langsung mengatakan, qala fulan wa fulan. Ibn Sirin menyampaikan satu hadis kepada seorang, lalu orang tersebut mengatakan, justru pendapat ini mengatakan itu. Pendapat orang justru, fulan mengatakan ini dan fulan mengatakan itu. Lalu Ibn Sirin berkata, Uhadithuka anin Nabi SAW wa taqulu qala fulan wa fulan kada wa kada. Wallahi la ukallimuka ahada. Wallahi la ukallimuka abada. Saya menyampaikan hadis kepadamu, menyampaikan suatu hadis kepadamu, tapi engkau berani, anda mah berani mengatakan justru fulan berpendapat demikian dan fulan berpendapat demikian. Demi Allah, saya tidak akan berbicara denganmu selamanya. Dan ini adalah fenomena yang pertama, yaitu ta'zimun nusus syar'iyyah. Menjunjung tinggi dalil, mengagungkan dalil. Di atas akal, di atas kepentingan, di atas golongan, di atas apapun, di atas segalanya. Kemudian fenomena yang kedua, al-khawfu minaz-zayq wal-istidraj, memiliki rasa takut, memiliki khawatiran untuk sesat, memiliki khawatiran untuk mengalami kesesatan setelah Allah memberikannya petunjuk, memiliki khawatiran untuk mengalami istidraj, dibiarkan oleh Allah terlena dengan segala dosa dan maksiatnya, dengan dunia yang berlimpah, masih memiliki kekhawatiran, rasa takut untuk mengalami kesesatan setelah petunjuk, setelah mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ayuhal ikhwah, al-imam Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan perbedaan antara dhalal dan zaik maknanya sama. Dhalal sesat, zaik sesat. Tetapi ma'asyar muslimin, zaik kata Ibnu Qayyim adalah kesesatan setelah mendapatkan petunjuk. Ay ad-dhalal ba'dal ilm wal huda. Sesat setelah tahu, setelah mengerti, setelah sampai kepadanya petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala. Orang yang memiliki kekhawatiran, senantiasa memiliki kekhawatiran untuk sesat setelah Allah berikan dia petunjuk, maka ini merupakan salah satu fenomena adanya atau indikasi adanya kekuatan ittiba pada diri orang tersebut. Ayuh al-ikhwah, lihatlah contoh-contoh yang diberikan oleh para sahabat dan tabi'in ridwallahi alaihim jami'ah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin marra 'ala anfi faqala bihi hakadha." Seorang mukmin menganggap dosanya itu selalu menganggap remeh. Seakan-akan atau seorang mukmin memandang dosanya itu sangat besar. Sangat besar. Dia menganggap dosa itu, dia menganggap dosa-dosanya seperti gunung yang besar, di mana dia duduk di bawah gunung tersebut yang setiap saat siap untuk menimpanya, sehingga dia selalu takut untuk berbuat dosa dan maksiat. Sedangkan fajir, orang fasik dan munafik, mereka menganggap remeh dosa-dosa, menganggap remeh maksiat, dan dia menganggap dosa itu seperti ibaratnya seperti seekor lalat yang hingga di hidungnya, kemudian dia tiup, begitulah sikap seorang fasik atau munafik yang menyikapi dosa dan maksiatnya. Berkata Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala, al-mu'min ya'mal bil-ta'at wa huwa mushfiqun wajilun khaifun wal-fajir ya'mal bil-ma'asi wa huwa amin. Seorang mu'min yang menjalankan ketaatan, dia salat, dia berpuasa, dia bertalabul ilm, dia bersedekah, dia berhaji, semua ketaatan yang ia kerjakan dalam keadaan penuh rasa takut. Jangan-jangan amal solehnya tidak diterima. Jangan-jangan amal solehnya justru ia lakukan, yang ia lakukan tidak ada nilai pahalanya karena ia kerjakan karena tanpa ikhlas. Ada maksud-maksud tertentu. Jangan-jangan. Jadi semua takut dia, ya Allah, jangan-jangan semua kesalahan, semua kebaikan ini membuat saya semakin sombong. Membuat saya semakin bangga terhadap diri saya. Oh, saya adalah orang yang hebat, oh, saya adalah orang yang rajin beribadah. Ya Allah, ada kekhawatiran di sana. Mushbiqun wajilun khaif. Sedangkan orang fasik, orang munafik, ketika dia berbuat maksiat kepada Allah, dia tidak merasa bersalah sama sekali. Wa huwa amin. Tidak merasa bersalah. Bahkan dia tidak pernah takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menimpanya di dunia sebelum akhirat. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menukil perkataan Ibrahim al-Taymi rahimahullah ta'ala. Berkata Ibrahim al-Taymi, ma'aradtu qawli ala amal illa khashitu an akuna mukadziba. Saya sangat khawatir ketika saya sodorkan perkataan saya kepada amal saya, justru yang saya dapati adalah kebohongan, di mana diri saya adalah orang yang paling bohong, di mana saya adalah orang yang hanya pandai bicara tapi tidak pernah bisa mengamalkan apa yang saya ucapkan. Berarti itu bohong. Saya khawatir sekali kalau saya sodorkan perkataan saya kepada amal saya, justru saya takut saya adalah orang yang paling bohong. Subhanallah. Berkata Ibnu Abi Malikah, atau Ibnu Abi Malikah, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kullihim yakhafun nifaq ala nafsi ma minhum ahadun yaqul innahu ala iman Jibril wa Mikail. Ibnu Abi Malikah berkata, saya bertemu kurang lebih 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sepakat. Mereka semua ternyata adalah orang-orang yang takut tertimpa kemunafikan. Tidak ada seorang pun dari mereka mengatakan bahwa iman mereka seperti imannya Jibril dan imannya Mikail. Karena mereka menganggap diri mereka bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Semua yang mereka kerjakan adalah karena Allah, karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Itulah mereka tawaduk. Bahkan dengan apa yang telah mereka kerjakan, ribuan amal saleh yang telah mereka kerjakan, tetapi justru mereka masih memiliki kekhawatiran akan tertimpa penyakit kemunafikan. Subhanallah. Pernahkah kita mendengar, para pendengar dimanapun Anda berada, ini Allah subhanahu wa ta'ala, Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah, Umar yang dinyatakan dengan jelas dan tegas oleh Nabi, Umar fil jannah, Umar akan menghuni surga. Umar pasti di surga. Ternyata Umar yang sudah berikan kabar gembira Rasulullah bahwa dia akan masuk ke dalam surga, ternyata itu tidak membuatnya merasa aman. Ternyata itu tidak membuatnya merasa hebat. Tidak membuatnya tidak memiliki rasa takut untuk mengalami kesesatan setelah sampai kepada petunjuk Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau seraya bertanya kepada Hudzaifah, ya Hudzaifah, apakah saya termasuk orang munafik yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, Umar, seorang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih bertanya kepada Hudzaifah, apakah saya termasuk orang munafik yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu? Allahu Akbar. Itulah kualitas sahabat ridwanullah alaihim jami'a. Berkata Imam Asal Al-Hasan, wadidkar lil-Hasan, yakni Hasan Basri, ma khafatu illa mu'min, wala aminahu illa munafik. Tidak ada seorang pun yang takut terhadap penyakit munafikan yang menimpanya, melainkan itu merupakan indikasi keimanan. Dan tidaklah seorang merasa aman dari penyakit munafik, kemunafikan yang akan menimpanya, melainkan dia adalah orang munafik. Perhatikan perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ketika ia berkata, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi. Wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amri an aziq. Tidaklah aku berani meninggalkan apa-apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah. Tidaklah aku menemukan apapun yang dikerjakan Nabi, melainkan aku juga akan mengerjakannya. Karena saya khawatir kalau aku berani meninggalkan apa-apa yang telah dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya khawatir saya akan sesat setelah saya mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Battah rahimahullah mengomentari perkataan Siddiq, lihat apa? Inni La akhsha in taraktu shay'an an min amri an azi. Saya khawatir kalau saya meninggalkan apa-apa yang telah dikerjakan Rasulullah SAW, maka saya akan sesat. Perhatikan perkataan Abu Bakar Siddiq, saya khawatir akan sesat. Beliau mengatakan, ya ikhwani, as-siddiqul akbar yatakhawaf an nafsi min az-zaykh in huwa khalafa shay'an min amri nabihi sallallahu alaihi wasallam. فماذا عسى أن يكون من زمان أذى أهله يستهزئون بنبي وأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. وهي صدركو صديق الأكبر أو بكر صديق خواتر dirinya sesat, takut dirinya sesat jika ia melanggar, menyelisihi sesuatu perkara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan zaman kita sekarang ini? Bagaimana dengan keadaan manusia, kaum muslimin pada zaman kita sekarang ini? Kita berarti banyak sekali orang-orang yang menyatakan, yang mengklaim diri mereka muslim, tapi mereka mengolok-olok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengolok-olok perintahnya, bahkan mereka bangga ketika mereka menyisihi sunnah Nabi SAW. Tidak hanya sampai di situ, bahkan mereka menghina, melecehkan, dan menginjak-injak kehormatan sunnah Nabi SAW. Semoga Allah melindungi kita semua dari keplesetan, dari kesesatan, dan semoga Allah memberikan kita keselamatan dari keburukan amal. Fenomena yang ketiga, yaitu al-iqtida' bin Nabi SAW wa ta'assi bihi zahiran wa batina, yaitu mengikuti Nabi secara total, secara lahiriah maupun batin, tidak tanggung-tanggung, total, tidak separoh-separoh, tidak setengah-setengah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullahu wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada kalian, pada diri Rasulullah SAW, bagi kalian suri tauladan yang sangat baik. Hal itu berlaku bagi mereka yang mengharapkan Allah dan hari akhir, dan senantiasa banyak berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Para ulama mengatakan, kalau kita sudah mengetahui bahwa Rasulullah adalah suri tauladan kita, maka jangan pernah kita menganggap keyakinan kita benar, ibadah kita sudah bagus, muamalah kita sudah berkualitas, akhlak adab kita baik, dan juga jangan pernah menganggap aturan-aturan sosial, aturan-aturan ekonomi dan politik dan lain sebagainya sudah pada relnya, sudah pada jalurnya. Sampai apa yang ada pada kita dari semua itu, keyakinan kita, ibadah kita, adab kita, akhlak kita, ekonomi kita, muamalah kita, sosial kita, budaya kita, politik kita, semuanya sesuai dengan apa yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti Nabi secara total, jangan setengah-setengah. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika mengomentari firman Allah tabaraka wa ta'ala dari surah Al-Ahzab ayat 6 yang berbunyi, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, bahwa Nabi lebih berhak terhadap bagi orang-orang beriman daripada mereka sendiri, daripada diri mereka sendiri. Di mana Ibnu Qayyim mengatakan, wa huwa dalilun ala anna ma lam ala anna man lam yakun rasulu awla bihi min nafsi falaysa minal mu'minin, wa hadhil awlawiyyah tatadamman umura, bahwa Nabi lebih berhak bagi orang beriman daripada diri mereka sendiri. Artinya, wahul awaliyah, kata beliau, wahul adil al-awaliyah, al-awlawiyah, tatadamman umuran minha, alla yakuna lil'abdi hukmun ala nafsi asla, balil hukmu ala nafsi lirrasuli sallallahu alaihi sallam, yahkumu alaiha azam min hukmi sayyidi ala abdi, awil walidi, awil ala waladi, falisalahu ala nafsi tasarrufun khattun illa ma tasarrafa fihi rasul, alladhi wa awla bihi minha. Itu merupakan dalil, ayat yang mulia tersebut merupakan dalil bahwa Rasul lebih berat bagi orang beriman manapun daripada diri mereka sendiri. Makna lebih berhak, apa sih, apa arti lebih berhak? Qal, artinya, makna atau arti dan maksud dari lebih berhak, sebagaimana yang Allah katakan. Artinya bahwa seorang hamba, seorang muslim, jangan menganggap dirinya benar. Jangan menilai dan menganggap dirinya benar sampai ia memperhatikan apa-apa yang ada pada dirinya. Apakah sesuai dengan apa yang ada pada Rasul atau tidak sesuai dengan apa yang ada pada Rasul. Dia bisa menganggap dirinya benar ketika apa yang ada pada dirinya sesuai dengan Rasulullah, sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Dan dia bisa menganggap dirinya salah, dirinya keliru ketika apa yang ada pada dirinya, ketika apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Dan dia harus menghukumi dirinya. Dia harus menghukum dirinya, memaksakan dirinya untuk mengikuti Rasul. Sebagaimana seorang tuan yang berhak memaksa budaknya untuk menerapkan suatu hukum. Dan juga sebagaimana seorang ayah yang berhak memaksa anaknya untuk mengamalkan anjuran-anjuran dan arahan-arahan yang baik yang diberikan oleh ayahnya tersebut. Demikian pun Rasulullah SAW tidak akan pernah mengarahkan, membimbing kita kepada kesesatan dan kehancuran. Semua yang beliau sampaikan adalah petunjuk, adalah hal yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Jadi kita jangan pernah menganggap diri kita hebat, menganggap diri kita benar, sampai kita menyerahkan apa yang ada pada diri kita sesuai dengan apa yang ada pada Rasulullah SAW. Akhlak kita, ibadah kita, akidah kita, muamalah kita, budaya kita, sosial kita, politik kita, dan seterusnya. Jadi mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam secara total dan mutlak. Itu indikasi atau fenomena ittiba. Kemudian yang terakhir, sebelum kita menutup majelis kita, karena waktu juga, karena saya harus memberikan kesempatan bagi para jemaah untuk bertanya jawab, adalah tahkimul abdi lisyara' wa tahakumuhu ilaih. Jadi menjadikan dalil atau syariat Islam ini, ajaran Islam sebagai hakim. Sebagai hakim penentu dalam kehidupannya. Dia selalu menjadikan syariat Islam ini sebagai acuan. Sebagai acuan utama. Acuan utama, acuan terbesar dalam hidupnya adalah syariat Islam. Ketika seorang muslim menjadikan syariat Islam menjadi acuan utama dan terbesar dalam kehidupannya, maka ini merupakan fenomena dan indikasi adanya ittiba, adanya kekuatan ittiba pada diri orang tersebut. Ayo walikhwah. Bukankah Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim pada hal-hal yang kita perselisihkan, pada hal-hal yang kita perdebatkan, pada hal-hal yang menimbulkan konflik di antara kita? Bukankah Allah berfirman surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim pada apa-apa yang mereka perselisihkan. Bukankah Allah Jalla wa'ala juga berfirman surat An-Nisa ayat 59, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri. Yang maksud ulil amri sini adalah ulama dan umara. Jika kalian berselisih, jika kalian berbeda pendapat, berselisih dalam suatu perkara dan suatu masalah, kembalikanlah. Atasi masalah dan perdebatan yang terjadi di antara kalian dengan mengembalikan dan menyelesaikan masalah tersebut kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran dan kepada Rasul SAW, yaitu kepada sunnahnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan dari akhir, yang demikian merupakan sikap yang terbaik, hal yang terbaik, dan merupakan pemahaman yang terbaik, yaitu menjadikan Allah Rasulnya sebagai acuan dan rujukan dalam mengatasi setiap perselisihan dan perdebatan serta konflik yang terjadi di antara kita. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah, seorang yang belum menjadikan syariat Islam sebagai acuan utama dan terbesar baginya, maka selama itu dia telah menjadi budak. Selama itu dia adalah orang yang menjadi budak hawa nafsu. Apapun alasannya, ayyuhal ikhwah, kita bisa tahu bahwa orang yang betul-betul beragama dengan petunjuk Allah tabaraka wa taala adalah ketika dia menjadikan syariat Islam sebagai acuan utama dalam kehidupannya, dalam kehidupan agamanya, dalam kehidupan dunianya. Karena ma'asyar muslimin, seorang kita bisa tahu apa perbedaan antara muslim yang beritiba dengan muslim yang tidak beritiba. Justru tahunya dari situ, ketika dia selalu mau makan acuan contoh, mau minum acuan contoh, mau menikah acuan contoh, mau bekerja acuan contoh Rasulullah SAW, mau berdagang acuan contoh, mau berakhlak acuan contoh, semuanya mengacu pada contoh petunjuk Rasulullah SAW. Ini bedanya antara muslim yang beritiba dengan muslim yang sama sekali tidak memiliki semangat itiba pada Nabi SAW. Sehingga para ulama mengatakan, al-fariqa bainal muslimi al-haris ala ittiba'i lil-haq wa baina man ittaba'a hawahu bighairi huda min Allah fa dhalla wa dhal fa sawa'un summiya dhalika al-hawa 'aqlan aw dhawqan aw maslahatan aw imaman aw hizban aw nidaman. Ya, jadi pembeda, perbedaan yang sangat mencolok antara, ya, yang membedakan antara muslim yang begitu semangat beritiba dengan seorang muslim yang senantiasa mengikuti hawa nafsu adalah bahwa pada seorang muslim yang beritiba, di mana dia selalu mengacu pada contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu mengacu, selalu berusaha untuk mengikuti Nabi dalam segala hal. Bahkan yang ia tidak ketahui pun ketika sampai kepada satu hadis, oh begitu ya, baik kalau begitu saya akan berubah. Tidak berusaha mencari, ya, tapi kan ini kan tidak ada alasan. Segera dia berubah. Segera dia mengoreksi dan memperbaiki kesalahan yang selama ia kerjakan. Dua kali ia senang ketika disampaikan pada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan, yang isinya adalah menyampaikan bahwa apa yang dilakukan selama ini adalah salah. Justru dia berterima kasih sekali. Kenapa berterima kasih? Karena memang dia senantiasa menjadikan hadis Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai acuan utama, sebagai segalanya. Bagi dia adalah segalanya. Bahwa dia harus beritiba dengan apa? Dengan selalu berusaha menjadikan Rasulullah SAW sebagai acuan dalam segala hal, di mana dia berusaha untuk meniti jalan keselamatan dengan cara apa? Tidak ada cara lain. Tidak ada jalan lain kecuali dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan keterbatasan ilmunya, dengan kebodohannya, tetapi dia selalu berusaha bertanya, kemudian dia beramal sesuai dengan apa yang dia ketahui. Kalau dia tidak tahu, dia tidak beramal. Jadi jelas sekali salah satu indikasi ittiba, ya, pengagungan seorang muslim dan ittiba adalah di mana dia tidak mau mengamalkan sesuatu amalan yang tidak jelas baginya petunjuk. Makanya kata ulama, laqad ahsana man intaha ila ma sami', telah berbuat baik orang yang tidak mau beramal pada hal-hal yang tidak sampai, yang ia tidak ketahui dalilnya. Jadi jelas sekali. Kalau dia misalnya, itu amalan apa? Oh, saya tidak tahu, pokoknya orang berbuat, oh saya tidak berani. Sebelum saya tahu dalilnya, sebelum saya bisa pastikan ada contoh dari Rasul dan sahabat, saya tidak akan pernah mengamalkannya. Ini, ya, ciri-ciri dan indikasi orang yang betul-betul beritibak pada Nabi SAW. Dan dia kalau tidak tahu, dia bertanya kepada ulama, kepada ahli ilmu. Demikian beberapa fenomena ittiba yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Segala kekurangan dari saya dan hawa nafsu saya, dan juga dari syaitan, dan segala kekurangan dari Allah tabaraka wa ta'ala Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan di sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab Ustaz, ya. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini, silakan menelpon kami di 8236543, atau bisa mengirimkan pertanyaan via pesan singkat di 0819896543. Ya, sudah masuk penelpon pertama. Halo. Halo. Halo. Ya, terputus mungkin. Dari pesan singkat Ustaz, ini sebelum pulang kampung Ustaz, ya, mengenai Idul Fitri, itu biasanya dikumandangkan takbir bersama Ustaz. Apakah itu sesuai dengan sunnah? Kalaupun memang sesuai dengan sunnah, bagaimana, kapan dimulainya takbir ketika hari raya tersebut Ustaz? Demikian. Tentang masalah takbir, yaitu tentang caranya dan waktunya. Takbir sebetulnya yang sesuai dengan sunnah adalah dikumandangkan pada saat kita berangkat ke tempat sholat id. bagaimana dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhum jami'a dan juga Rasulullah SAW. Jadi bertakbir di pagi hari, di hari Id, ketika akan berangkat ke tempat sholat, itu bertakbir, ya, itu waktu takbir yang sesuai dengan sunnah. Tetapi waktu takbir yang boleh-boleh saja dilakukan adalah dari tenggelamnya matahari dengan berakhirnya Ramadan. Dengan berakhirnya Ramadan, ya, dengan berakhirnya Ramadan, kemudian malam takbiran, kita menamakannya malam takbiran, itu boleh. Ya, tetapi yang sesuai dengan sunnah bertakbir pada saat kita berangkat di pagi hari menuju tempat sholat, tempat diselenggarakannya sholat Id. Adapun caranya, apakah boleh dilakukan secara berjamaah? Ya, berkeliling kampung, segala macam. Intinya begini, memang terjadi khilaf di antara ulama tentang hukum takbir secara berjamaah. Ada ulama yang mengatakan boleh, ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Namun sebagian besar ulama mengatakan tidak boleh, karena yang ada adalah justru bukan bersama-sama, adalah bertakbir. Bertakbir sendiri-sendiri, ya, dengan suara yang keras, bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi keliling, bahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu bertakbir keliling kampung sendiri beliau, ya, dan masing-masing bertakbir sendiri-sendiri. Wa yutakbirullahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, di mana kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah, bisa beribadah, bisa beramal saleh dengan baik di bulan suci Ramadan. Kita mampu melewati Ramadan dengan bermacam ibadah, bukan dengan maksiat, bukan dengan hal-hal yang melalaikan. Alhamdulillah, semua dari Allah, semua berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bersyukur. Nah, setelah berakhir Ramadan, maka kita meluapkan kegembiraan kita di antaranya dengan bertakbir. Berharap sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas petunjuk yang Allah berikan. Kalau kita tidak mendapat petunjuk, kita tidak akan bisa menjadikan Ramadan sebagai bulan ibadah. Yang ada bulan tidur, bulan maksiat, bulan makan, bulan bisnis. Tapi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah adalah orang-orang yang mampu menjadikan bulan suci Ramadan sebagai bulan ibadah. Betul-betul bulan ibadah. Dari awal Ramadan sampai detik-detik terakhir Ramadan, dia pikir konsentrasinya, hatinya, pikirannya hanya tertuju kepada ibadah, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi, itu caranya. Jadi sebaiknya adalah kita bertakbir sendiri-sendiri saja. Ya, apalagi yang dilakukan di zaman sekarang di beberapa masjid dan musala di masyarakat sekitar kita adalah bertakbir semalaman suntuk, subhanallah. Bahkan ada yang takbir sebelum matahari tenggelam, di tanggal 29.30 di hari Ramadan, di hari Ramadan terakhir, itu sudah bertakbir ba'da asar. Ini kan sudah menyalahi sunnah. Mereka ingin terburu-buru, mereka ingin segera menyudahi Ramadan. Subhanallah, seharusnya kita sedih mengakhiri Ramadan, kok ini pengen cepat-cepat takbir gitu loh. Padahal kita tahu yang sesuai dengan sunnah adalah bertakbir pada saat kita akan menuju tempat diselenggarakannya sholat Id. Kemudian juga, selain itu juga tidak dibenarkan kita bertakbir dengan sound, dengan sound system atau dengan speaker, dengan pengeras suara yang mengganggu, yang mengusik kenyamanan tetangga kita atau masyarakat yang tinggal di sekitar masjid, yang dimana masyarakat yang tinggal di sekitar masjid bukan hanya orang-orang muslim, tapi mereka mungkin non-muslim yang tidak merayakan hari raya pada saat itu. Apa jadinya citra Islam? Apa jadinya nama baik Islam ketika kita mengamalkan sebuah amalan yang tidak sesuai dengan prosedur, yang tidak sesuai dengan aturan Islam yang dicontohkan Rasulullah dan juga sahabatnya? Jadi bertakbirlah, bertakbir yang tidak mengganggu dan mengusik kenyamanan mereka yang tidak berhari besok. Bertakbir, ya, dengan takbir agak, dengan suara agak keras, tapi sendiri-sendiri saja. Dan itu pun tidak mengurangi kok, tidak, sama saja tidak mengurangi rasa gembira kita karena kita telah berhasil melawati Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Dan masih dari pesan singkat Ustaz, ini mengenai cadar dari Ukhti Eka di Tanjung Priuk. Alhamdulillah, saya penanya sekarang sudah memakai cadar, tetapi beliau bingung Ustaz, sebentar lagi insyaallah akan pulang kampung, di sana fitnah yang ditimbulkan sepertinya akan lebih besar. Bagaimana sikap beliau seharusnya Ustaz? Apakah tetap menggunakan cadar atau melepasnya? Demikian. Nah, rahimahullahu taala, dalam masalah cadar berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada di antara mereka yang memandang cadar wajib karena mereka memandang wajah itu ada aurat. Ada di antara ulama yang memandang bahwa cadar itu tidak wajib, tapi sunnah yang tidak boleh diremehkan, yang tidak dianggap remeh dan dianggap sepele. yaitu karena mereka menganggap bahwa wajah bukan aurat, ya, wajah itu bukan aurat, jadi wajah dan telapak tangan itu bukan aurat. Tapi semua itu dari apa yang terjadi, perselisihan yang terjadi oleh ulama, itu memberikan suatu pelajaran. Apa pelajarannya bagi yang mungkin ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang Ukhti sampaikan? Kalau Ukhti sudah mulai bercadar, kemudian Ukhti dibingungkan oleh keadaan masyarakat di kampung halaman yang belum menerima cadar, justru cenderung timbul fitnah di sana kalau kita memaksakan diri untuk tetap bercadar. Dalam hal ini para ulama, dan juga saya tanyakan beberapa para masyayikh, mereka menjawab, kembali kepada keyakinan kita. Kalau kita yakin bahwa cadar itu wajib, maka dalam keadaan apapun kita tidak boleh melepaskan cadar. Meskipun kita pada saat pulang kampung dicaci maki, dicela, terjadi keributan, bahkan keluarga besar kita pun memojokkan kita, memaksa kita melepaskan cadar, itu tidak boleh karena keyakinan kita yang mengatakan bahwa cadar itu wajib. Tetapi kalau kita memandang bahwa cadar itu sunnah, adalah pakaian yang lebih baik, penampilan yang terbaik bagi seorang muslimah, maka pakai, terus pakai. Kalau hanya dicil, dicela, dihindar, pakai. Tapi kalau kita melihat ada fitnah yang tidak bisa dibendung, arus fitnah yang tidak bisa dibendung, bahkan terjadi masalah yang besar sekali, mogok yang sangat besar sekali, kalau kita tetap bertahan dengan cadar, maka tinggalkan. Apalagi di sana ada kesempatan untuk dakwah, mendakwai, ya. Jadi kita melakukan pendekatan, karena dengan begitu orang kampung malah takut, gitu. Jadi kita buka, tetapi ada kemaslahatan di sana yang lebih besar dari sekedar menggunakan cadar atau mengenakan cadar, maka itu dibolehkan. Jadi kembali, ukhti fillah, rahimani rahimakumullah, bahwa dalam masalah itu, dalam menghadapi keadaan yang membingungkan itu, ketika ukhti pulang kampung adalah kembali kepada keyakinan ukhti. Ukhti meyakini cadar itu apa, gitu. Jadi kalau meyakini wajib tidak boleh dalam keadaan apapun, kecuali ya betul-betul ukhti akan digebugin, akan diusir, itu lain. Masalahnya luar biasa, tidak bisa kita gambarkan. Tapi kalau hanya dihina, dikucilkan, dijauhkan, maka kalau ukhti meyakini wajib tidak boleh melepaskannya. Tapi kalau ukhti menyatakan sunnah, meyakini itu sunnah, maka ketika terjadi gangguan apa, kemudian juga ada masalah dakwah di sana, di mana kita bisa berdakwah ya dengan ilmu yang kita dapat selama di Jakarta, kemudian kita bisa berdakwah kepada orang tua kita, kepada kerabat kita, keluarga kita, ya, dengan di mana mereka tidak merasa ya tahu yastauhis, mereka tidak merasa asing, tidak merasa risih dengan pakaian kita, ya. Karena apa? Karena kita berpakaian mungkin hanya berjilbab lebar tapi tidak bercadar, di mana mereka masih bisa menerima walaupun mereka juga agak merasa risih gitu. Jangankan cadar, jilbab lebar pun kadang-kadang orang kampung enggak nerima begitu. Begitulah keadaan orang-orang yang tidak mengenal Islam dengan baik begitu. Jadi kesimpulannya kembali kepada keyakinan ukhti, wallahu a'lam. Dan memang teguh memegang sunnah itu berat, Ustaz, ya. Naam. Iya, dan insyaallah setimbang dengan pahala yang akan didapat insyaallah, Ustaz, ya. Mengikuti sunnah Nabi pasti ada resikonya. Justru ketika kita mengikuti sunnah Nabi, mengamalkan sunnah, tidak ada resikonya. Justru dipertanyakan sunnah kita ikhlas atau tidak, benar atau tidak. Karena pasti setiap orang yang menerapkan sunnah pasti menghadapi tantangan dan cobaan. Dan dimulai yang paling berat justru cobaan itu dari keluarga sendiri. Yang paling berat terbukti. Kalau dari orang lain, insya Allah kita bisa masih tetap tegak. Tapi dari keluarga, subhanallah, beratnya luar biasa. Makanya untuk ya mengatasi keadaan seperti itu, seperti yang dijelaskan oleh para masyayikh, kembali kepada keyakinan kita. Kalau kita meyakini wajib, kita berusaha untuk tidak melepas cadar. Tapi kalau keyakinan kita adalah sunnah, maka kita berusaha untuk menyesuaikan keadaan. Kalau memang kita terdesak untuk membukanya, ya kita buka. Tapi ada kemaslahatan yang besar di sana. Jangan buka tutup. Ini kayak main-main. Jangan buka tutup. Ini buka, ini tutup. Jangan. Jadi harus betul-betul ini. Jadi kalau mau yang buka-buka, kemudian ada kemasan dakwah, pantatkan. Dengan mereka tidak merasa asing dengan penampilan kita, pantatkan. Dengan kita tidak buka cadar atau tidak pakai cadar, justru kita berusaha. Jangan hanya pulang kampung, pantatkan pulang kampung silaturahim dan untuk berdakwah kepada mereka. Wallahu a'lam. Naam, jazakallah khairan, Ustaz. Demikian Ukhti Eka, jawabannya sudah diberikan. Kemudian masih dari, ya sudah masuk penelpon sepertinya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Abu Farhan di Solo. Silakan. Iya. Assalamualaikum, Ustaz. Afwan, Anda mau bertanya ini, Ustaz. Begini, berangkat dari atau berpijak dari hadis Rasulullah SAW bahwa Islam akan terpecah 72 bahkan 73 golongan dan hanya satu di antaranya yang selamat, dan melihat fenomena yang terjadi hari ini, betapa banyaknya firqoh, aliran dan organisasi yang kemudian ketika ditanyakan kepada mereka masing-masing mengatakan berpijak pada Al-Quran dan Sunnah, padahal justru jelas-jelas ada di antara mereka yang sudah menyelisihi Sunnah. Jadi sebenarnya mana yang benar, Ustaz? Artinya satu di antara 73 itu, Bapak ya? Itu yang pertama, Ustaz. Satu saja, mohon maaf, Bapak. Bagaimana kita harus berhujah atau beralasan, berargumen dengan mereka agar kemudian mereka sadar akan kesesatan mereka? Begitu. Baik. Kemudian ke saat terakhir ini, beberapa saat yang lalu saya mendengar kajian dari Ustaz Afwan, kalau tidak salah. Saya sebut nama Bapak. Halo Bapak. Ya, mungkin cukup dua pertanyaan Bapak ya, karena waktu yang terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Untuk menghilangkan kebingungan kita dari fenomena keadaan atau fenomena yang terjadi di tengah umat ini, yaitu bahwa banyak sekali kelompok dan firqoh yang terjadi atau yang didapati pada umat ini, mana yang paling benar, di mana mereka masing-masing mengklaim diri mereka di atas sunnah Rasulullah SAW atau di atas kebenaran. Sekiranya saya tidak perlu berpanjang lebar, berbicara panjang lebar menjawab apa yang Bapak tanyakan. Hadis Nabi sudah jelas. Itu merupakan jawaban yang tepat untuk menjawab semua fenomena-fenomena yang bingungkan itu. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesat, mana yang tidak petunjuk. Rasulullah SAW ketika mengatakan satarik wa ummati ala salasa sab'ina firqa kulluha finnar illa wahidah. Kemudian beliau mengatakan ma'ana aliyah wa ashabi. Ya. Ya wa iya jama'ah. Bahwa umat akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya terancam neraka kecuali satu. Lalu Rasul mengatakan siapa? Rasul ditanya siapa yang satu di Rasulullah? Yaitu mereka yang berpegang teguh dengan apa yang ada padaku hari ini. Dan juga yang ada pada sahabatku. Mereka adalah jamaah. Jadi untuk mengetahui mereka benar atau salah, seselaraskan, sesuaikan yang ada pada mereka dengan apa yang ada pada sahabat radhiyallahu anhu wardah. Ketika mereka mengatakan, oh saya paling benar, alhamdulillah aliran kita, kelompok kita paling benar, kita cocokkan saja. Siapa? Aliran mana? Kelompok mana? Kelompok jihad. Kita lihat jihadnya mereka. Apakah sama dengan jihadnya sahabat? Mereka punya apa? Kelompok zikir. Kita sesuaikan zikir mereka dengan zikirnya sahabat ridwanullah alim jamia. Mereka kelompok apa? Kelompok misalnya kelompok salawat. Kita sesuaikan. Apakah salawatnya mereka sesuai dengan salawatnya sahabat radhiyallahu anhu warta? Kalau mereka adalah kelompok yang berpartai Islam, kita kembalikan lagi. Kita cocokkan partai mereka, politik mereka. Apakah sama dengan politiknya yang diterapkan dan diamalkan oleh sahabat ridwanullah alim jamia? Karena sahabat adalah orang-orang yang juga ngerti politik sebagaimana mereka. Bahkan Syekh Muslim Di mengatakan kalau Muawiyah adalah orang sahabat yang paling mahir dan paling ngerti, orang yang seorang pakar politik, beliau adalah seorang pakar politik. Bahkan beliau mengatakan, kalau kita melihat dari cara beliau berpolitik, bisa kita katakan bahwa cara berpolitiknya, bahwa pengetahuan Muawiyah tentang politik lebih baik daripada Abu Bakar sekalipun. Itu kata Syekh Muslim Di rahimahullahu taala. Artinya sahabat berpolitik. Ayo dong kita berpolitik sesuai dengan politik sahabat, ekonomi. Bagi pelaku ekonomi, ayo dong. Kalau kita yang mengatakan ekonomi syariah, lihat ekonomi syariahnya Rasulullah SAW dan sahabat. Apakah sahabat melakukan ekonomi seperti cara kita berekonomi? Jadi begitu. Jadi caranya untuk mengetahui kita benar atau salah, kembalikan, sesuaikan, cocokkan apa yang ada pada diri kita dengan apa yang ada pada sahabat radhiyallahu anhu wa'arba. Itu, sederhananya seperti itu saja. Kemudian yang kedua, pertanyaannya apa? Ya mungkin satu saja Ustaz ya, karena kita harus berbagi dengan pendengar yang lain Ustaz, karena waktu juga yang terbatas ya. Iya Ustaz. Halo Ustaz. Nah, ya. Dari pesan singkat Ustaz, dari mungkin ini pendengar baru, dari Icek di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Apa benar bid'ah itu terbagi menjadi dua Ustaz, bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah? Apa benar demikian? Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak mengenal bid'ah kecuali hanya satu bid'ah saja, yaitu bahwa semua bid'ah ada sesat. Tidak ada satupun bid'ah yang baik, tidak ada satupun bid'ah yang bermanfaat dan bid'ah yang bersifat positif. Semua bid'ah adalah sesat, semua bid'ah adalah berdampak negatif. Karena yang mengucapkan itu bukan kita, bukan orang biasa, tetapi dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam arti orang biasa, artinya dia manusia yang diangkat oleh Allah sebagai Nabi Rasul Alaihi Salatu Wassalam. Bukankah Rasulullah Sallam yang menyatakan bahwa bid'ah itu sesat? Masa kita berani menentang Rasul? Kan tadi salah satu indikasi ittiba, fenomena ittiba, di mana kita menjunjung tinggi hadis di atas segalanya. Kalau Nabi sudah mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat, ikuti apa yang dikatakan Nabi. Tinggalkan semua pendapat orang setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun orang menganggapnya itu adalah baik, bagus, ada begini, apa, semuanya kita tinggalkan. Selama Rasul sudah mengatakan bahwa setiap bid'ah adalah sesat, kita juga harus menganggap setiap bid'ah adalah sesat. Kalau ada perkataan-perkataan bid'ah, berkata Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, kalau ada perkataan-perkataan ulama salaf yang cenderung memuji bid'ah, maka yang dimaksud dengan bid'ah, lafaz bid'ah di situ bukan bid'ah syar'i, tapi bid'ah yang bersifat lughawi, bid'ah yang bersifat bahasa saja. Umar mengatakan ketika mengomentari setelah beliau melihat Ubay bin Ka'ab memimpin salat tarawih bersama sahabat yang lain secara berjamaah, beliau mengatakan ni'matul bid'ah hadi, betapa nikmatnya, betapa nikmatnya bid'ah ini. Artinya beliau mengatakan ini suatu hal yang sudah lama tidak saya lihat, salat tarawih berjamaah sekian tahun setelah Rasulullah SAW tidak lagi salat berjamaah, salat tarawih berjamaah, dan juga di masa Abu Bakar, dan setelah saya kembali menghidupkan sunnah Nabi, ini merupakan suatu hal yang baru. Dan beliau mengungkapkan dengan bid'ah, tapi secara bahasa. Dan para ulama salaf yang lain pun ketika membagi bid'ah menjadi dua, itu bid'ah secara bahasa saja, bukan bid'ah yang masuk dalam ranah syariah. Karena bid'ah yang berada dalam wilayah syariah semuanya adalah sesat. Wallahu ta'ala a'lam. Naam, jazakallah khairan atas jawabannya. Dan demikian mungkin pertanyaan terakhir kita dari Icek di Kota Mubagu, Sulawesi Utara, Ustaz, karena waktu juga yang hampir mendekati maghrib, Ustaz, ya. Dan mungkin sebelum kita tutup, ada sedikit yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan, Ustaz. Fadhal Mushkoro. Kita tarik kesimpulan pada pertemuan kita pada hari ini, bahwa kita betul-betul harus memperhatikan, ya, memperhatikan kualitas ittiba kita dengan apa yang disebutkan tadi oleh para ulama. Apakah kita termasuk orang yang selalu mengagungkan dalil di atas segalanya, atau masih mengutamakan atau membiarkan kepentingan tradisi, kepentingan adat, kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan agama, kepentingan dalil? Kalau kita masih membiarkan kepentingan selain kepentingan dalil, selain kepentingan agama, melebihi kepentingan agama dan dalil, berarti lemah kekuatan ittiba kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga, kalau kita ingin mengetahui apakah kita memiliki kekuatan ittiba, di mana kita memiliki rasa takut, ada kekhawatiran, sehebat apapun amal kita, setinggi apapun ilmu kita, tetap kita merasa khawatir untuk mengalami kesesatan setelah Allah memberikan kita petunjuk. Tetap kita tidak boleh merasa hebat, kita tidak boleh merasa diri kita sudah mencapai puncak kebaikan, puncak kesolehan, puncak kemaslahatan. Tidak. Selama apapun kita mengaji, menuntut ilmu, selama apapun kita sudah mengenal sunnah, dakwah sunnah ini, selama itu kita tidak boleh merasa aman dari kesesatan. Setiap saat kita selalu khawatir dan takut kalau kita akan sesat setelah Allah memberikan kita petunjuk. Banyak-banyaklah kita berdoa, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atas agamamu. Ayuhal ikhwah, yang namanya hati, kalau kita masih hidup, hati itu berbolak-balik loh. Yang kalau kita ingin mengetahui, kalau kita ingin aman dari fitnah, kita meninggal dulu baru aman. Tapi kalau kita masih punya hati, selama itu kita tidak aman dari fitnah. Hati-hati para jemaah, karena hati ini selalu berbolak-balik, berubah-ubah dari keadaan-keadaan yang lain. Jadi karena kita punya hati yang berubah-ubah, jangan pernah merasa aman, jangan pernah merasa hebat, sudah sampai titik tertentu, sudahlah, saya sudah insya Allah tidak perlu lagi, insya Allah saya sudah aman. Jangan, ini bahaya, justru itu adalah awal kesesatan. Kemudian yang berikutnya adalah, marilah kita mengikuti Nabi secara total. total, apapun resikonya hadapi. Jangan setengah-setengah. Kita hanya mengikuti Nabi saat kita senang, di saat kita susah kita tinggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara total, ikuti Nabi pada seluruh aspek kehidupan kita dan seluruh urusan agama kita. Ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebetulan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kita mulai membiasakan diri kita mengikuti Nabi, beritibak pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada saat bulan suci Ramadan. Ikuti Nabi pada seluruh ibadah-ibadah yang kita akan kerjakan di bulan suci nanti. Dari puasanya, bagaimana puasa Nabi. Dari tarawihnya, bagaimana tarawihnya Nabi. Dari membaca Al-Qur'annya, bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Bagaimana beliau beriktikaf, bagaimana beliau bersedekah. Bagaimana semua ibadah-ibadah yang Rasulullah SAW. Dan apa-apa yang kerjakan Nabi di bulan suci Ramadan, ikuti. Dari situ kita akan bisa membiasakan diri, insyaAllah. Kalau kita terbiasa mengikuti Nabi ya dengan senang hati, dengan penuh suka cita, ketika mengikuti Nabi Nabi Suci Ramadan, mumpung setan jinnya dibelenggu oleh Allah, ada kemudahan di sana untuk membiasakan diri untuk beritibak bersunnah Nabi SAW. Maka insya Allah, Allah akan berikan taufik. Insya Allah setelah itu, insya Allah kita akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidayah sunnah kita. Dan semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan istiqamah di atas sunnahnya di zaman yang sangat sulit bagi kita untuk betul-betul berpegang teguh dengan sunnah, karena di saat seluruh manusia atau hampir sebagian besar manusia tidak mengenal sunnah, bahkan mengolok-olok sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya para jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus betul-betul mengikuti sunnah Nabi secara total, secara mutlak. Jangan ada keraguan sedikit pun, jangan takut, jangan berkecil hati, ya maju terus, karena orang yang berpegang teguh dengan sunnah, Allah senantiasa bersamanya, Allah senantiasa siap membela dan menolongnya, di mana Allah akan selalu menolong orang-orang yang senantiasa beritiba kepada sunnah Nabi SAW. Salahkan betul-betul kita beritiba sesuai dengan ikhlas, atau kita beritiba karena Allah. Dan kedua, betul-betul itiba bukan hanya berdasarkan persepsi atau asumsi atau anggapan, tapi kita kerjakan bahwa kita mengikuti Nabi tapi berdasarkan kebodohan. Tapi betul-betul itiba itu berdasarkan ilmu, artinya apa yang kita kerjakan betul-betul sesuai dengan contoh Rasulullah dan juga sahabatnya Ridwanullahi alaihim jami'an. Mungkin sampai di situ, dan apa yang disampaikan benar-benar bermanfaat, apa yang sudah sampaikan benar-benar bermanfaat, dan segala kekurangan saya mohon maaf ya, apabila ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati para pendengar, dan apabila ada kebenaran, semua itu dari Allah Subhanahu Wa Taala semata. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik agar kita bisa bertemu bulan suci Ramadan. Amin. Dan karena kita bisa menjadikan Ramadan sebagai bulan ibadah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Saya selalu mengatakan itu karena banyak kaum muslimin yang hanya berhasil bersemangat ibadah di awal Ramadan, tapi di akhir Ramadan mereka malah melempem semangat mereka, menurun semangat mereka drastis, pikiran mereka, hati mereka justru lebih tertuju pada urusan-urusan dunia, urusan mudik, urusan beli pakaian, urusan beli ini, beli itu. Subhanallah, di saat Rasulullah SAW justru di 10 hari terakhir berkonsentrasi kepada ibadah, tapi kita malah berkonsentrasi kepada hal yang lain, padahal belum tentu kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan ibadah, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan agar kita bisa tetap semangat dan bisa diberikan nikmat sehat agar kita bisa beribadah dengan nikmat sehat ini dengan baik. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima seluruh amal saleh kita di saat ini yang sudah kita amalkan dan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.